طالب رحمه الله تعالى موضوعه setelah beliau membahas kemarin pengertian ilmu nahwu secara istilah, sekarang beliau mau membahas mauduhu, pembahasannya. Al-kalimatu sebagai apa ini? Saudara ini nenek yang belum mandi. Ya. Ah, al-kalimatu sebagai apa itu? Apa? Iya, dari mana antum tahu? Saya kasih tahu. Ada titik dua aja lah begitu jawabannya. Gimana caranya? Iya. Al-kalimatul arabiyatu. Sebagai apa itu? Ah, ini yang tulis. Enggak usah sibuk harokati, nanti itu antum akan tahu sendiri aja harokatnya. Dah, berakhir ini buku, antum sudah tahu harokatnya. Al-kalimatul arabiyatu. Sebagai apa al-arabiyatu? Kenapa saya baca doma atau salah? Tadi enggak dipikirkan cuman yang ditanya tadi. Al-kalimat itu kan khobar. Al-arabiyatu sebagai apa? Ingat kaidahnya, kalau ma'rifah, ma'rifah yang kedua apa? Nah. Kenapa dibaca al-arabiyatu? Sebagai apa? Nah. Dari mana yang belum tahu? Ini susunannya. Ma'rifah. Tahu ini. Min haitsu. Walaupun ada min, dia tidak bisa dikasro. Karena haitsu isim mabni di atas dhamma. Tahu gak ini? Min haitsu yabhasu an ahwali. Kok ahwali? Sebab karena ada apa? An. Awahiriha. Kenapa di kasro itu? Aduh. Nih. Kita. An ahwali dibaca kasro kan ada an. Awahiriha. Kenapa dibaca ri? Sebagai apa dia? Perhatikan langsung jumlahnya. Ahwal nakiro. Awahiriha ma'rifah. Kan disandar kepada dom dia. Paham gak? Nakiro ma'rifah. Kedua sebagai apa? Mudofun ilaih. Paham gak ini? Nah, itu harus dibiasakan itu. Dibiasakan terus. Hadirkan di otak. Yang dia ditanya, pikirkan juga. Supaya apa? Supaya lengket itu koedah. Koedah itu yang antum bawa mati. Paham gak ini? Maksudnya apa sampai seterusnya, sampai antum ke depannya, iya? An ahwali awakhiriha min jihati. Kenapa ti itu? Ini kita. Ada min. Paham gak? Kan tak lepas dari huruf jar. Min jihatil i'rabi. Kenapa bi lagi i'rabi? Apa? Sembarang ngomong. Kenapa? Hah? Ma'rifah sebelumnya? Nakiro. Kalau ada nakiro ma'rifah berarti mudah pun? Alhamdulillah. Wal bina'i. Kok bina'i? Nih kita. Fadal. Oh. Coba. Wal bina'i. Kenapa bina'i? Nah, karena nakiron ma'rifah ma'rifah begitu. Hah? Itu nama itu memang harus diperlancar. Orang bilang na'at atau taukid badal itu perlu latihan. Kapan antum bisa tinggalkan penyebutan begitu? Kalau ditanya apa ini? Fa'i. Apa ini? Naibul fa'i. Kalau begitu sudah pergi, sudah kebuto. Tapi kalau masih apa ini? Mikir-mikir dulu sampai pahit mukanya. Itu jangan pergi dulu, jangan pulang kampung, enggak boleh. Paham enggak? Iya, saya begitu. Pulang kampung kalau sudah tanya, apa ini? Fa'il. Apa ini? Mubtada. Kalau sudah begitu berarti bisa pulang kampung. Tanpa buku pun antum bisa ngajar di sana. Nah, tapi kalau masih pikir, jangan dulu. Kan di sini saja masih pikir, apalagi di Buton. Paham? Seperti Fadel bilang ini al-bina'i na'at. Ah, kenapa? Karena ma'rifah. Hah? Ando. Nih. Kita. Al-bina'i. Apa? Mudah penilai. Tambah salah lagi. Mudah penilai itu kalau nakiro. Ma'rifah. Ah, kita antum. Yang ini. Yang ini. Hah? Atau. Kenapa atau? Apa tandanya? Iya, tandanya kalau diatop. Ada kok atop. Kan gampang toh. Atop itu kan ciri-cirinya. Di antara dia dan dia yang dia ikuti oleh siapa? Huruf atop. Paling gampang dirinya. Iya kan? Selesai bacanya. Lumayan berkeringat kan? Iya, sekarang artinya. Al-kalimauduhu pembahasannya. Al-kalimatul arabiyatu. Dia adalah kata-kata yang berbahasa Arab. Perhatikan, artikan na'at man'u. Di tengahnya itu pakai yang. Kata-kata yang berbahasa Arab pembahasannya. Min haitsu, dari sisi. Yabhatsu, dia membahas. Fa'ilnya dia, kembali ke ilmu nahu. Paham gak ini? Kembali ke ilmu nahu. Dia membahas an, dari atau tentang ahwal, keadaan-keadaan. Awakhiriha, akhirnya. Jadi ilmu nahu itu membahas kata bahasa Arab, tapi yang dia bahas apanya? Keadaan akhirnya saja, iya kan? Min jihati, dari sisi. Min dari jihah, sisi. Al-irobi, dari sisi i'rob. Wal-bina'i, dan binanya. Paham enggak? Apakah akhirnya i'rob berubah atau akhirnya bina tidak berubah? Itu yang dia bahas. Paham pembahasannya nih? Alhamdulillah selesai. Wa samaratuhu. Sekarang samaratuhu, buahnya, hasilnya. Saunu al-lisani. Ah, ini. Kita saunu. Saudara, saunu. Apa? Dari mana tahu? Hah? Apa? Lumayan. Khobar setelah titik dua berarti sudah mantap ini. Nah, nanti dirinya kan titik duanya itu kan huwa saunul lisan. Titik dua itu kan senilai dengan huwa, hiya. Dah, paham gak ini? Jelas. Alhamdulillah, mantap. Al-lisani, sampingnya lagi. Kita ini. Kenapa al-lisani? Hah? Mudah penilai. Apa kok edanya? Nakiro ma'rifa. Paham gak itu? Itu enggak ada di buku Nahu. Cuma susunan orang Arab itu begitu terus. Ya. Saunul lisani anil koto'i. Kok koto'i? Dimasukkan huruf dari siapa? An fil kalami. Ah, yang belakangnya antum lagi itu. Apa? Huruf jar, tutup mata ini. Wal isti'anati. Oh, bisa juga. Wal isti'anatu, atofnya ke saun. Ini biasa jauh ini ya, jauh ya, enggak apa-apa. Atofnya jauh. Pertama tadi kan saunul lisan. Atofnya wal isti'anatu, atofnya ke paling depan. Saun. Bihi ala fahmi. Fahmi dijer karena ada siapa? Ala. Ma'anil kitabi. Ma'anil kitabi. Yang di sampingnya nih. Kenapa kitabi? Hah? Kenapa? Mana mudafnya? Ma'ani. Jumlahnya bentuknya apa itu? Ma'rifa. Nakiro. Ma'rifa. Paham gak? Antum mau baca kitab apa saja pasti begini. Biar gak tahu artinya orang bisa baca. Paham gak? Arti gampang. Bisa lihat kamu. Wasunnati. Sampingnya lagi. Atof. Ciri-cirinya mana? Hah? Ada waunya. Huruf atof. Wau. Wa mukhotobatil arobi. Al-arobi. Hah? Mudhof nilai. Ba'duhum ba'don. Alhamdulillah. Ba'don. Ya enggak usah dulu saja. Iya. Sama rotu buah dari mempelajari ilmu nahu. Satu, saunul lisan. Menjaga saun, menjaga al-lisan. Lisan ucapan. Iya. An dari al-khotok, kesalahan. Fil kalam, dalam berucap. Dalam berbicara bahasa Arab. Orang kalau tahu nahu, ucapannya enggak salah. Ini pertama. Kedua, wal isyanatu, dan bisa membantu bihi, dengan sebabnya, sebab mempelajari ilmu nahwu ini, ala, untuk paham, memahami ma'ani, arti arti Alkitab, dari kitab yaitu Al-Quran, wa sunnah, dan sunnah hadis Nabi, wa mukhotobati, dan juga bisa membantu untuk memahami mukhotoba, pembicaraan pembicaraan ucapan Al-Arabi, orang Arab, ba'aduhum ba'da, sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Paham kan? Ini fungsi dari mempelajari ilmu nahwu. Kemudian kata beliau, wasyarofuhu, kemuliaannya, bisyarofi samarotihi, bisyarofi, kenapa bisyarofi sampingnya lagi? Apa? Siapa? Mana huruf darinya? Hah? Khobar. Karena salat ini? Dua. Hah, iya. Khobar itu kan tidak harus marfu. Bisa majrur. Sebetulnya di awal oleh huruf dar kan khobar. Bisa jumlah. Ismiyah, fi'liyah, mudhari'. Bisa jar, majrur. Ini khobarnya berupa apa ini? Jar majrur. Dicontoh di nahwu, Muhammadun fiddari, Zaidun fil baiti. Paham gak? Khobarnya berupa jar majrur. Jadi dia kan bilang khobar, cuman makanya dia marfu. Salah kan? Paham ini? Bisyarofi sebagai apa tadi? Khobar, cocok. Tapi dia di sini dibaca apa? Jar. Kalau di jar ditanya, syarofi fi kenapa? Kenapa syarofi kasro? Itu pertanyaannya. Hah? Kok tiba-tiba syarofi? Ada apa dengan dia? Hah? Mudah ini. Biar orang tutup mata. Sampingnya lagi. Ada huruf jar. Siap mana? Ada bi. Pak saudara, bismillah. Bisyarofi. Ada huruf jar. Samarotihi. Sebagai apa samaroti? Hah? Mudhof nilai. Karena syarof nakiro. Samarotihi ma'ri. Ma'ri. Alhamdulillah penuh dengan mudhof-mudhof nilai kan. Baca kitab itu. Bisyarofi samarotihi. Buahnya. Kemuliaan ilmu nahwu itu tergantung dari kemuliaan buahnya tadi itu. Tergantung kemuliaan apanya? Buahnya. Kalau buahnya dia untuk mempelajari, memahami kitab dan sunnah, berarti ilmu ini adalah ilmu yang mulia. Paham gak? Karena hukum ilmu pengantar itu sesuai dengan siapa? Yang dia antarkan. Paham gak ini? Tergantung mulianya hasilnya, maka itu menunjukkan mulianya ilmu tersebut. Kemudian kata beliau, wanisbatuhu, penyandarannya. Wanisbatuhu, penyandarannya. Dia disandarkan ke mana? Huwa minal ulumi. Huwa minal ulumi al-arabiyati. Ah, sampingnya lagi. Ulumi. Teh. Hmm? Ada min di jer. Al-Arabiyati kok ikut di jer? Tidak ada minnya. Minal ulumi al-Arabiyati. Kalau al-ulumi jelas ada min. Al-Arabiyati kenapa? Sebagai mudhofun ilai. Kok ada mudhofun ilai dulu? Kasih dulu. Kalau ada jumlah yang bentuknya bagaimana? Hah? Kok ada mudah menilai? Nakiro ma'rifah. Ini susunannya. Al-ulum ma'rifah atau nakiro? Al-ulum. Al-arabiyah. Bisa mudah menilai? Tidak bisa. Tuh. Sebagai apa berarti? Na'at. Alhamdulillah, gunakan pikirannya. Wahya itna asyara ilman. Allahu Akbar, baru muncul ini. Ilman. Sampingnya lagi. Ilman. Kenapa itu? Gampang ini kalau orang ingat. Cuma biarlah, biar saya yang ingatkan dulu karena baru muncul siapa tahu otaknya masih. Jadi kan sudah lewat dah pembahasan kemarin di Miftah. Kalau ada angka bilangan, dah bilangan kan? Isrun, talatun. Kalau ada bilangan pasti setelahnya mansub sebagai apa? Tamyiz. Paham gak? Gampang kan? Kalau ada angka, dah angka bilangan, maka setelahnya yang mansub itu pasti apa? Tamyiz. Ingat saja. Tamyiz dah. Iya. Nisbatuhu. Tidak apa-apa diingatkan karena nanti diingat terus itu insyaAllah. Nisbatuhu penyandarannya. Huwa minal ulumil arabiyah. Dia termasuk ilmu bahasa Arab. Ini ilmu nahwu ini termasuk ilmu apa? Bahasa Arab. Wahya itna asyara. Dan ilmu bahasa Arab itu sebenarnya ada itna asyara. Ada 12 ilmu. Dah? Ilmu bahasa Arab itu ada 12 ilmu. Di antaranya ini. Nahwu. Paham gak? Ini salah satu dari 12. Wawadi'uhu yang meletakkannya. Al-Mashhuru. Kenapa lagi itu sampingnya? Khobar. Ahsan. Anna awwala. Awwala. Kenapa? Atau belum ingat? Kalau ini tidak perlu kasih koedah. Kan pasti bisa ini. Anna. Dah anna. Amalannya apa? Menasab mubtada isimnya dan merupa khobar. Artinya kalau ada anak langsung dinasab setelahnya kan? Paham enggak? Iya enggak? Anna awwala. Jelas ini. Jadi adalah awwala adalah isim. Isim anna. Jangan inna sekarang anna. Isimnya siapa? Anna. Iya. Man wado'ahu. Wado'ahu Abul Aswadi. Abu sebagai apa? Nah setelahnya tadi, siapa tadi? Kita tadi? Abu sebagai apa? Sudah dikasih kaidah ini. Wado'a fi'il. Fi'il apa dia? Wado'a fi'il apa, fi'il apa dia? Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Kalau ada fi'il ma'lum yang dicari apa? Fa'il. Abu sebagai apa dia? Saudara. Sudah dikasih kaidah tadi? Antum. Fa'il dari wada'a. Dah. Al-Abul Aswadi. Abul Aswadi. Nah ini. Aswadi sebagai apa? Kok dijet? Kan Abu marfu dengan waw kan? Kan dia fa'il dari wada'a. Dah. Terus Abu marfu fa'il Aswadi mudhofun ilaih. Enggak salah juga. Susunannya gimana itu? Abu nakiro enggak? Marifah. Abu masuk di nama? Nama dia? Abu. Nama? Bukan. Domir? Domir. Jadi, domir nanti kan ada huwa mahum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu abu. Dari mana antum? Makassar. Nah, tambah itu. Domir dari Makassar. Nah, ada domir. Iya, ndak juga isim isyarat, bukan juga isim mausul, tidak beral. Nah, berarti nakir, nakir atau ma'rifah? Dia ini sendiri nakiro. Berarti susunan sekarang dia nakiro. Al-Aswad ma'rifah kan ada alnya. Gak usah ragu, ada al ma'rifah. Berarti susunannya apa ini? Nakiro ma'rifah. Yang kedua sebagai apa? Fa na na na'at. Bukan. Atop. Atop mudhaf ilai. Siapa yang mudhaf ilai? Orang nakir ma'rifah itu pasti mudhaf ilai. Bi amri amiril mu'minina. Bi amri amiril mu'minina. Al-mu'minina mudhaf ilai kan? Majrur. Tapi tandanya adalah siapa? Ya, karena dia adalah isim mutsan sembarang. Dan dia adalah siapa? Jama' mudzakkar alim. Bi amri amiril mu'minina aliyyin. Aliyyin. Dengan perintah amiril mu'minin yaitu Ali. Sebagai apa berarti? Badal. Kan terjemahan begitu kan? Sengaja kasih tahu dulu kan dia memang ya, enggak bisa kasih kaidah. Dia kan pengganti dari sebelumnya. Bi amri amiril mu'minina aliyin ibni abi talibin. Ya. Kata beliau rahmatullah wa diumu yang meletakkannya. Al-masyur yang dikenal. Yang terkenalnya. Anna bahwasannya. Awala yang pertama. Man orang. Wadu'ahu orang yang meletakkannya. Kan orang yang man itu isim mausul, terjemahannya orang yang, ya, orang yang meletakkannya adalah Abul Aswad. Dia adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini yang terkenalnya. Bi amri dengan perintah Amiril Mu'minin, dari amirnya kaum mukminin, penguasa, pemimpin dari kaum mukminin, Ali. Ali bin Abi Thalib. Cuman ini yang terkenalnya, yang mana para ulama membahas bahwa tidak didapatkan sanadnya. Ada dibawakan oleh penulis rahimallahu taala bahwa tidak didapatkan sanad yang menjelaskan bahwa ini yang meletakkannya. Cuman terkenalnya dari yang dibicarakan oleh para ulama bahasa bahwa yang pertama sekali meletakkan ilmu nahwu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini yang masyhurnya saja. Maka yang beliau katakan wa inna ma qultu al-masyhuru tiada lain saya katakan yang masyhur wa lam aqul dan saya tidak bilang awwal man wada'ah. Saya tidak bilang langsung yang pertama yang meletakkannya. Tapi beliau awali dulu dengan apa kata apa? Yang masyhurnya. Belum tidak langsung pastikan yang pertama sekali meletakkannya. Kenapa belum tidak katakan seperti itu? Li'annahu lam yujad. Sampainya. Kenapa yujad? Sukun. Li'annahu lam yujad. Kok sukun? Sampingnya lagi. Cuma soal siapa? Huruf penjazem lam. Nah, kan kalau ada lam itu huruf penjazem. Fi'il mudhorinya harus di jazem. San lam yujad sanadun. Nih. Mas Farel. Siapa lagi namanya antum lagi? Udah berubah jadi siapa? Siapa namanya sekarang? Faris. Haris. Alhamdulillah, kembali ke asal mula. Haris. Lam yujad sanadun. Naibul Faiz. Dari mana anda tahu? Yujad. Fi'il apa dia? Fi'il majhul. Dah, sudah bilang tak? Ada fi'il majhul, cari. Naibul Faiz. Jelas. Lam yujad sanadun naibul fa'il sahihun. Ini lagi kita sahihun na'at. Kenapa antum tahu? Kenapanya ini harus jelas. Karena bentuknya nakiro sanadun sahihun. Paham gak? Ini baik-baik, ini bercepat pintar itu. Yanusu qodomah. Abang ini Bang Ilham, Bang Dul, Abu Ilham. Hah? Ah, yang nusul ya fil mudhari. Fil mudhari kan selama-lamanya marfu. Iya kan? Iya, fil mudhari itu selama-lamanya apa? Marfu. Karena kosong dari penasab dan penjazm. Ala dalika. Iya, kata beliau li annahu karena dia lam tidak yujad didapatkan. Tidak didapatkan sanadun sanad sahihun yang sahih. Yanusu yang memastikan ala dalika atas hal tersebut. Nah, tidak ada nas sahih yang memastikan bahwa yang meletakkan awal yang meletakkan nahwu adalah Abul Aswad Abdul Ali, cuman yang terkenalnya begitu. Bang, ini insyaallah alhamdulillah. Wa hukmuhu, hukum mempelajari ilmu nahwu, al wujubu, tentunya ini sudah hafalin pasti ini. Ah, Rehan, khobar, al kifaiyu, sebagai apa itu Rehan? Apa? Sembarang dari mana untuk tahu? Marifah marifah, Hasan Hasan. Wa qodayata ayyanu fi ilmu dori kan? Tidak ada penasab, tidak ada penjazam, pasti dia didom domba karena sohi akhir. Nah, ya wa qodayata ayyanu ala ba'din duna ba'din duna ya maf'ul fi. Pak, maf'ul fi. Tahu maf'ul fi? Tahu? Isi menunjukkan waktu atau tempat. Ala ba'din duna ba'din kaman arada tafsiro al-Qur'ani. Sebagai apa Qur'ani? Sampingnya lagi tadi, selayar. Kaman arada tafsiro al-Qur'ani. Sebagai apa? Hasan. Al-Azimi. Selayar. Tafsirul Qur'anil Azimi. Hah? Nahat ahsan. Mantap, mantap, mantap. Masuk berarti ini ilmu. Nah, hukumnya kalau begini senang orang. Iya. Bang. Iya, alhamdulillah itu dulu dilancarkan kedudukannya. Kan gampang nanti kalau antum sudah tahu sebagai apa, berarti tinggal penyakitnya apa sebelumnya. Nah, iya, alhamdulillah. Hukumnya adalah wajib kifayah. Hukum mempelajari ilmu nahwu itu wajib apa? Kifayah. Tahu wajib kifayah? Kapan sudah ada yang melakukannya, mempelajarinya, gugur. Dah, misalnya di Pulau Buton sudah ada fadl yang mempelajarinya. Sudah, yang lain tidak wajib lagi. Paham? Ini namanya fardu kifayah. Tapi ingat kata beliau wa qadde dan kadang nanti. Kode jangan diartikan ya, jangan ditulis terjemahannya. Karena kode punya empat makna. Ya, di sini ana artikan kadang, nanti ada ketentuannya, akan dibahas di nahwu. Kapan diartikan kadang? Makanya dia itu kode itu enggak boleh ditulis artinya. Karena arti dia itu tergantung masuk di mana. Paham insyaallah? Bisa diartikan sungguh, bisa diartikan kadang, bisa diartikan sering. Paham enggak ini? Tergantung nanti. Ya, makanya insya Allah nanti antum akan tahu. Wa qada yata ayyan dan kadang yata ayyan wajib ain. Tahu wajib ain? Tahu wajib ain? Lawan dari wajib kifayah. Kalau wajib kifayah, kalau sudah ada satu berarti sudah gugur dosa dari yang lain. Kalau wajib ain, setiap orang harus. Paham gak ini? Kalau dia tidak lakukan dia berdosa. Mana Munah? Oh ya, ada. Alhamdulillah. Abdullah mana saudara? Abdullah. Masih sakit? Hah? Sakit apa ke dia itu? Alhamdulillah. Waqadi yata'ayyan kadang wajib ain ala ba'din atas sebagian orang. Duna ba'd tanpa sebagian yang lain. Seperti siapa yang wajib ain? Kaman aroda ka seperti man siapa yang aroda ingin seperti siapa yang ingin tafsir menafsirkan Al-Qur'ana, Al-Qur'ani menafsirkan Al-Qur'an, Al-Azim, Al-Qur'an yang agung. Siapa yang ingin menafsirkan Al-Qur'an wajib baca bahasa Arab. Kalau ada orang tidak pintar bahasa Arab baru main tafsir Al-Qur'an, paham enggak? Pasti banyak salahnya daripada benarnya. Jelas enggak? Iya kan? Jadi siapa yang mau tafsirkan Al-Qur'an wajib mempelajari apa, bahasa Arab misalnya, masalah misalnya. Jelas ya? Jelas ini? Paham kan? Alhamdulillah selesai mukaddimah. Lanjutkan. Ta'riful kalami. Hah? Ruslan. Ta'riful kalami. Kok kalami? Sebagai apa? Apa? Apa tadi? Mudhafun ilaihi nakira ma'rifah. Qalal musannifu rahimahullah. Ini matanya ini. Kalau merah berarti matanya. Berkata Ibn Abdurrum. Yang di bawahnya berkatanya Ahmad Sabit rahimahullah. Iya. Qalal musannifu. Kok musannifu sampingan tu muslan? Sebagai apa? Ma'rifah. Bukan tarekat. Nah, cara itu bukan kedudukan itu. Nah, kenapa di doma? Ma'rifah, ma'rifah. Nah, memang al-musonifu ma'rifah. Tapi kenapa dibaca fu? Itu yang ditanya. Nah, cepat. Ah, Fudon. Ini sudah ada kaidah yang kemarin. Kola, kola dulu dipikir. Kola apa? Ya kan? Setelah tahu kola, baru dia ditahu. Kola apa? Fi'il. Malu gak, Jol? Hah? Yang jawab siapa ini? Saya kira dia. Kola fi'il kan? Alhamdulillah sudah ini yang jawab. Kola fi'il. Malu gak, Jol? Maklum. Kalau ada fi'il maklum yang dicari? Fa'il. Paham entum? Hah? Jadi al-musannifu sebagai apa? Fa'il. Kan ada fi'il ma'lum yang dicari, Pak? Qala al-musannifu fa'il. Bismillahi gampang. Allahi sebagai apa berarti? Mudhofun ilaih. Ar-Rahmani cepat. Na'at. Ar-Rahimi. Ah? Na'at. Al-kalamu huwa al-lafdu. Ah, ini kok ada tambahan lagi. Alhamdulillah. Saya mau kasih antum lagi tambahan. Kok ada tambahan itu? Bang, kalau antum ada ad-domir, domir, tau domir, tau domir, huwa, huma, hum, sampai habis. Kalau antum dapat domir ini, pasti ini domir pasti mubtada sampai hari kiamat. Paham gak ini? Artinya setelah dia pasti siapa? Khobar. Pasti. Nah, antum tahu ini kan domir mabni. Bang, domirnya pasti huwa ya, huwa. Huma, huma. Hum, hum. Anta, anta. Anti, anti. Kan begitu? Paham gak? Tapi kalau antum dapat ini dia, ini domir selalu menjadi mubtada. Artinya kata setelahnya itu pasti siapa? Khobar. Namanya khobar harus majrur atau mansub? Hah? Apa? Mar? Marfu. Paham gak? Lihat, lihat ini sekarang. Huwa labdu. Sebagai apa labdu? Pastikan dia adalah marfu di sini. Sebagai apa? Khobar. Karena kalau ada ini domir, domir ini pasti menjadi mubtada. Paham insya Allah kan? Domir ini selalu menjadi apa? Mubtada. Kalau dia ada, maka setelahnya pasti siapa? Khobar. Pastikan. Nggak usah nyantung pikirkan. Ma'rifah nakiroh. Paham? Terserah mau dia ma'rifah, mau dia nakiro, yang penting jatuh setelah domir huwa humahum pasti siapa? Khobar. Jelas, jelas. Alhamdulillah. Huwa labdu sebagai apa tadi? Khobar. Al-murakabu sebagai apa? Sebagai apa? Na'at. Al-mubidu sebagai apa? Na'at. Na'at boleh ta'adud. Paham gak? Naat boleh ta'adud. Tahu boleh ta'adud? Hah? Tahu boleh ta'adud? masa antum gak tahu ta'adud? Oh masih muda ya. Ta'adud itu dia kalau orang istri satu, istri dua, istri tiga, istri empat. Nah boleh banyak. Paham? Selama nakiro mau seribu, na'at semua. Paham gak? Ma'arifah. Sudah pukul rata, na'at semua. Paham gak? Terserah, mau dari sini sampai ke Buton, ma'arifah semua, na'at. Paham antum? Kan na'at itu boleh ta'addu. Jelas gak? Alhamdulillah. Ha? Huwa labdu, mubtada khobar. Al-murakabu, apa tadi? Na'at. Al-mubidu, na'at. Bilwati, na'at. Oh bunga, apa dia? Huruf majrur dengan di huruf jer. Paham gak? Berkata penulis, qolal musannif, berkata penulis rahimahullahu ta'ala, itu Ibn Ajurum, bismillahirrahmanirrahim. Ini di atas perselisihan ya, apakah penulis memulai dengan bismillah atau tidak ya, karena di sebagian percetakan tanpa bismillah langsung belau bila al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bilwati. Paham? Diperselisihkan apakah ini bismillah ditetapkan dari ucapannya Ibn Ajurum atau tidak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, kalam itu adalah huwa lafdu, dia adalah lafaz. Al-murakkabu, yang tersusun. Al-mufidu, yang punya faedah. Bilwati, dengan peletakan oleh orang Arab. Akan dijelaskan satu-satu oleh penulis apa itu lafaz. Apa itu murakkab? Apa itu mufid? Apa itu bilwati? Jelaskan satu-satu. Jelas kalam pengertiannya huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Apa itu lafaz? Apa itu murakkab? Apa itu mufid? Apa itu wad'i? Dulu saya sudah jelaskan kan? Pakai bahasa Indo, sekarang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullah taala dengan menggunakan bahasa Arab. Kata beliau aqulu wabillahi taufik. Saya berkata hanya kepada Allah meminta taufik. Ini awal dari syarah ini. Perkataannya Ahmad Sabi di bawah. Di luar kota. Bada al-musonifu. Sebagai apa ini al-musonifu? Fa'il. Ini lihat saja. Bada'a. Kalau antum dapat kata yang di fathah begitu, akhirnya pasti fi'il itu. Paham? Bada'a. Fi'il. Madi. Fa'ala. Bada al-musonifu. Sebagai apa? Fa'il. Bil basmalati. Alal qawli. Kenapa qawli? Ada Allah. Bi annaha min kalamihi. Ya, bi annaha min kalamihi. Iktidaan ini adalah sebab untuk menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya. Apa itu? Kalau ada kata menunjukkan sebab terjadinya pekerjaan sebelumnya, sebagai apa? Maf'ul li ajli. Paham ini? Ini jarang terjadi. Iktidaan maf'ul li ajli bil kitabi. Kenapa itu? Kenapa kitabi? Bil kitabi kenapa? Ada? Ba huruf jar. Al azizi. Kenapa? Na'at. Wa ta'assiyan. Ini atof keiktidaan. Wa ta'assiyan bin nabiyyi. Kenapa itu? Bi fi mukatabatihi. Kenapa itu? Fi huruf jar. Wa murasalatihi. Kenapa ti lagi? Ada apa? Atof kan ada wa kan? Paham ini insyaallah. Alhamdulillah masyaallah. Kata beliau aqul, saya katakan bada al musannifu, penulis memulai rahmahullah bi dengan al basmalah, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Alal qaul, di atas pendapat bi annaha, bahasanya dia itu basmalah min kalamihi, termasuk ucapan beliau, kan diperselisihkan. Tapi kalau kita mengatakan bahwa basmalah termasuk katanya penulis, maka beliau memulai dengan basmalah. Kenapa? Iktidaan, karena mencontoh. Karena mencontoh Alkitab Al-Aziz. Karena mencontoh kitab yang mulia. Siapa? Apa itu? Al-Quran. Wa ta'asiyan, dan mencontoh Karena ibtidaan dan ta'asfian sama artinya. Mencontoh sinonimnya. Karena juga mencontoh an-nabi. Mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi, dalam tulisan-tulisan beliau. Wa murasalatihi, dan surat-surat beliau. Paham? Jadi ini mulai basmalah, belum memulai dengan basmalah untuk mencontoh Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an semuanya diawali oleh siapa? Oleh apa? Basmalah, kecuali satu surat saja, yaitu surah apa? Baro'at Taubah. Jelas. Juga mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tulisan beliau, dalam surat beliau, itu pakainya apa? Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Jelas ini kenapa belum mulai dengan apa? Basmalah. Wal kalamu, sebagai apa kalamu? Kalau ada waw di awal kalimat, tidak dianggap atof. Namanya waw isti'nafiyah. Waw menunjukkan jumlah baru. Cuman karena ada kaitannya dengan sebelumnya, mereka biasanya orang Arab pakaikan waw. Menunjukkan masih pembahasannya berkaitan. Paham? Waw jumlah baru ini. Jadi tetap dinamakan dia isim yang terletak di awal kalimat. Wal kalamu mubtada. Indan nahwiyina. Indakan sebagai apa? Kata menunjukkan atas tempat atau waktu terjadinya pekerjaan. Sebagai apa? Mafulun fi. Paham? Nah, ini dibaca indah. Mafulun fi. Indan nahwiyin. Nahwiyin majrur. Sebagai apa? Mudhofun ilaih. Karena nakiru ma'rifah. Huwa. Huwa pasti siapa ini? Mubtada. Setelahnya pasti siapa? Khobar. Kan begitu. Cuman kan setelahnya kadang mabni juga. Huwa majatama'a fihi. Majatama'a. Ijtama'a fi'il ma'lum. Yang dicari setelahnya berarti apa? Yang dicari setelahnya apa? Fa'il. Majatama'a fihi. Arba'atu. Umurin. Arba'atu sebagai apa? Hah? Fa'il. Umurin. Hah? Setelah angka sebagai apa? Tamyiz kan? Paham gak ini? Setelah angka itu pasti apa? Tamyiz. Kok gak mansuh? Dibaca arba'ata umurin. Paham? Nah, ini dikecualikan. Kalau itu tamyiz jatuh setelah angka 3 sampai 10 di kasro. Paham? Itu tamyiz. Paham? Kalau ada tamyiz setelah angka. Setelah angka kan tamyiz. Namanya tamyiz harus berasal harus apa? Mansuh. Cuman kalau dia jatuh setelah angka 3 sampai 10, dia dikasro lafadznya. Walaupun kedudukannya sebagai tamyiz. Paham gak? Pak, kalau antum dapat angka itu 3 sampai 10, setelahnya pasti majrur. Tetap tamyiz. Paham gak ini? Tapi lafadznya majrur. Selain itu ya mansuh. Selain itu apa? Mansuh. Wal kalamu, dan kalam indan nahwiyin menurut ulama nahwu, huwa di adalah majtama'a fihi, apa yang terkumpul padanya, arba'atu, empat umur, empat perkara. Nah, namanya kalam itu harus terkumpul empat perkara. Al awwalu, yang pertama, ayyakuna lafdon. Sebagai apa lafdon? Ini lagi satu. Supaya langsung dong. Kalau antum dapat kana. Dan saudara-saudaranya. Mau kana jadi yakunu. Nah, ya enggak? Kan beramal juga. Kalau antum dapat kana dan saudara-saudaranya. Setelahnya langsung kata nakiro. Setelahnya langsung kata apa? Nakiro. Setelahnya. Langsung kata apa? Nakiro. Pasti itu khobarnya. Pasti apanya? Khobarnya. Kan isim kana itu kebiasaannya ma'rifah. Isim kana kebiasaannya apa? Ma'rifah. Karena isim kana aslinya siapa? Mubtada. Paham? Kalau antum dapat kana, setelahnya nakiro. Nah, pasti itu sebagai apa? Khobarnya. Khobarnya kana hukumnya marfu atau mansuh? Mansuh. Maka langsung lihat. Ayyakuna labdon. Sebagai apa labdon? Nah, sebagai apa labdon? Langsung khobar kana. Pasti. Ya, ayyakuna labdon. Asani ayakuna murakkaban. Kenapa murakkaban? Khobar kana. Asalisu ayakuna mubidan. Sebagai apa? Khobar kana. Arabi ayakuna maudu'an. Apa lagi itu? Sente, oh, masya Allah. Bilwat ay bilwatil arabiyyi. Ay bilwad'i al-arabiyyi. Sebagai apa arabiyyi? Na'at. Ma'rifat. Ma'rifat. Dari kalam menurut ulama Nawawi harus terkumpul padanya empat perkara. Pertama, ayakuna lafdon. Harus dia terlafadkan. Asani, yang kedua, ayakuna murakkaba. Harus dia murakkab, tersusun. Asali, yang ketiga, ayakuna mufida. Harus dia mufi, berfaedah. Arabi, yang keempat, ayakuna maudu'a. Harus dia diletakkan. Maksudnya, ay, yaitu bilwat il Arabi, yaitu harus diletakkan oleh orang Arab. Paham ini? Akan dijelaskan besok apa lagi itu lafat, apa itu murakkab, apa itu mufid, apa itu modu'an secara rinci lagi. Alhamdulillah, cukup dulu. Mulai banyak dah. Alhamdulillah. Moroja, moroja.